عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang besar atas nikmat bisa kembalinya kita hadir di majlis alim pada kesempatan malam hari ini. Kita melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang menjadi pembahasan di antara para ulama. Apakah harus seorang itu berwudu, ataukah boleh untuk tidak berwudu dalam melakukan beberapa hal berikut ini. Yang kita bahas sekarang adalah masuk pada pembahasan mashul mushaf, pembahasan memegang mushaf, memegang mushaf untuk dibaca. Apakah orang yang membaca Al-Quran dengan memegang mushaf harus dia berwudu? Kita bacakan berikut ini pembahasannya. Faqad dhahaba Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wa jamaahirul ulama ila annahu la yujusul muhdits an yamassal mushafa. Al-Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwasanya tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Wa ghayatu mastadallu bihi amran. Dalil mereka ada dua. Dalil ulama-ulama yang mengharuskan untuk berwudu ketika hendak membaca Al-Qur'an dengan memegang mushaf. Yang pertama, ayat dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-79, Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Yang kedua adalah sebuah riwayat dari Amr ibn Hazm, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman kitaban, wa Rasulullah menulis satu surat ke ahlul Yaman, ke penduduk negeri Yaman. Di antara isinya adalah alla yamussul Quran illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci. Tetapi riwayat ini dhaif, dalam sanadnya terdapat beberapa orang yang dhaif. Sebagian ulama menyebutkan hadis ini dhaif, sebagian lagi membahas ikhtilaf fi tarqiyatiha bi majmi'iha ilal Hasan Fasahul Albani fil Irwa. Hadis tadi disahihkan oleh Syekh Albani dalam Al-Riwa Al-Ghalil, tetapi dalam kitab yang saya baca ini, riwayat ini la yartaki ilal Hasan, tidak sampai tingkatan Hasan, riwayatnya lemah. Dua dalil tadi di atas, apakah berkaitan tentang tidak bolehnya menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan dia berhadats, kecuali dia harus berwudu? Jawabannya adalah sebagai berikut. Ayat dalam surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ayat ini disebutkan secara lengkap pembahasannya disebutkan dua ayat sebelumnya dalam ayat yang ke 77, 78, 79. Ayat ini sangat nampak berkaitan tentang Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Kita bacakan ayatnya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahhar. Sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia, fi kitabim maknun, yang berada di kitab yang tersembunyi, yakni yang tertulis di Lauhul Mahfuz. La yamassu illa al-mutahharun, tidak akan menyentuhnya kecuali yang disucikan. Tafsir yang disucikan di sini adalah humul malaikatu, mereka adalah para malaikat. Di sini mutahharun isim maf'ul, yang disucikan, bukan al-mutahhirun, yang bersuci. Beda antara mutahhirun, itu orang-orang yang bersuci, adapun al-mutahharun adalah mereka-mereka yang disucikan. Sehingga ayat ini tidak ada kaitannya dengan wudu, karena kaitannya dengan malaikat-malaikat yang menyentuh mushaf fi kitabim maknun, yang ada pada maknun. Al-maknun di sini adalah wal lauhul mahfuz, lauh al-mahfuz yang ada fi sama, di langit. Dan ini tafsir para ulama tentang ayat ini. Sehingga ayat ini tidaklah berbicara tentang orang yang akan memegang mushaf harus berwudu. Tidak mengarahkan ke sana pembahasan ayat ini. Ya, tetapi ayat ini berkaitan tentang kesucian Al-Qur'an yang tidak ada tambahannya sama sekali dari siapapun. Itu hanya mutlak dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dipastikan suci, bersih dari kesesatan di Lauhul Mahfuz sampai kepada Malaikat Jibril, sampai kepada Nabi alaihissalatu wassalam, dan terus sampai hari ini Allah yang menjaga kesuciannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Allah pastikan la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi. Tidak ada kebatilan yang memasuki Al-Qur'an, yang mencampuri Al-Qur'an, baik dari arah depan maupun dari arah belakang, dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Al-Qur'an akan selalu dilindungi, dijamin kepastiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini sekali lagi tidak berbicara tentang apa? Keharusan untuk berwudu ketika hendak memegang mushaf. Ayat ini mutlak berkaitan dengan berita dari Allah Azza wa Jal bahwasanya Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz tidaklah tersentuh kecuali oleh para malaikat-malaikat yang disucikan. Yang berikutnya ada pun hadis tadi, hadis yang lemah, la yasih li'tijaj lannahu min sahifatin khir masmu'ah wa fi rijal isnadhi khilafun syadid. Hadirin yang kami muliakan, sehingga ini keterangan yang jelas bahwasanya orang yang hendak memegang Al-Qur'an tidak diharuskan dalam keadaan berwudu. Tetapi kalau ditanyakan apakah itu bukan lebih baik, ya tentunya lebih baik. Itu adab hamalatul Qur'an bagi orang yang membawa Al-Qur'an, yang akan membacanya, adabnya dalam keadaan dia berwudu. Maka kesimpulannya di sini adalah fa ulima annahu la dalil ala ijabil wudu limassil mushaf. Maka kesimpulannya adalah tidak ada dalil yang jelas yang mengharuskan untuk berwudu bagi orang yang hendak menyentuh mushaf. Dan ini adalah madhab Abu Hanifah, madhabnya Abu Dawud, ya, Abu Hanifah wa Dawud wa Ibn Hazm wa bi qala Ibn Abbas. Dan ini juga pendapat Imam Ibn Abbas wa jama'at min as-salaf wa ikhtar Ibn Mundhir dan beberapa di antara salaf dan al-Imam Ibnu Mundzir menguatkan pendapat yang ini. Bisa difahami hadirin? Sedikit tambahan, bagaimana kalau orang itu membaca Al-Quran dari hafalannya tanpa menyentuh mushaf? Antum mamanya menghafalkan surat An-Naba, An-Nazi'at atau Al-Mulk dalam keadaan tanpa mushaf, muraja'ah hafalan. Apakah harus berwudu dan dilarang tanpa berwudu? Ini kami sedikit tambahkan keterangan. Di sini ada sebuah faedah qiraatul Quran min ghairi massin lil muhdith. Membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf bagi orang yang berhadath. Saul hadath al-akbar atau al-asghar. Sama saja dia terkena hadath besar maupun hadath kecil. Fala ba'sa biha. Hal itu tidaklah mengapa. Orang yang berhadath besar maupun berhadath kecil tidak mengapa untuk membaca Al-Quran dari hafalannya tanpa menyentuh mushaf. Walaupun di sana sekali lagi ada khilaf, ada pembahasan para ulama tentang orang yang junub. Wa adharu aqwalul ulama wal amru fiha aysar min al amr fi mas al mushaf li umur. Kata beliau, menghafalkan Al-Quran murojaah bagi wanita yang haid, ini dibahas. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin membolehkannya dari hafalannya karena dia harus menjaga hafalannya tanpa menyentuh mushaf. Ini sebagai dalil bahwasanya tidak ada kewajiban seorang ketika membaca Al-Quran dari hafalannya harus dalam keadaan suci. Bahkan wanita yang sedang haid diperbolehkan, walaupun di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tetapi itu yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Berikut ini ada beberapa penjelasan. La yasih syai' marfu ila nabi fil man'i min al-qira'ah. Tidak ada hadis yang sahih, larangan yang nyata dari Nabi untuk membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas. Dalam keadaan berhadas. Ini pembahasannya adalah membaca Al-Quran. Sudah tidak lagi membahas tentang menyentuh apa? Mushaf. Ya. Ada satu riwayat, tetapi la yakum bi hujjah. Satu riwayat, riwayatnya lemah. Dhaif, la takum bihujjah, tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Riwayat tersebut mengatakan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an, walal haid, demikian pula dengan wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi hadis ini lemah, tidak bisa dipegangi sebagai hujjah. Demikian dengan hadis lainnya, hadis Ibnu Rawahah, nahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaqra ahadun minna Al-Qur'ana wa huwa junub. Hadis ini menyebutkan Rasul melarang salah seorang di antara kita untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub. Fa kulluha la tashih. Semua riwayat ini tidak sahih. Ini bisa dilihat keterangan dari Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Riwayat-riwayat tadi lemah, tidak sahih. Karena hadisnya tidak sahih, maka tidak bisa menjadi pegangan. Disebutkan oleh Aisyah sebuah riwayat yang sahih di riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Wah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah, berzikir kepada Allah, ala kulli ahyanihi, pada setiap kondisinya. Pada setiap kondisinya, baik beliau dalam keadaan berwudu maupun beliau dalam keadaan tidak berwudu. Baik beliau terkena hadath ashar kecil ataupun beliau terkena hadath besar. Ini riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan dalam riwayat yang sahih pula Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan tentang wanita yang haid. Anu amara Nabi annahu sallallahu alaihi wasallam amara al-hayyat, Nabi memerintahkan para wanita yang haid ketika pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha untuk mereka keluar menghadiri pelaksanaan salat, tetapi tidak melakukan apa? Salat. Hadir di situ. Hadir di situ. Apa gunanya mereka hadir di situ? Disebutkan dalam riwayat tersebut muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam sahih keduanya, fayakunna khalfan nas, mereka para wanita yang haid posisinya di belakang para wanita-wanita yang melakukan salat idain, salatnya. Yang haid posisinya di belakang wanita-wanita yang mengerjakan salat. Fayakun fayakburna bitakbirihim, mereka pun mengucapkan takbir, mereka pun berdoa. Di sini ada sebuah faedah, fa fi anil haid tukabbir wa tadhkurullah. Di waktu itu yang dilakukan oleh para wanita yang haid ketika menghadiri pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha, mereka ikut takbiran bahasa kitanya. Bertakbir dan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan riwayat yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah takdirkan Aisyah terkena haid di waktu itu. Dan ini menjadi fikih, menjadi ilmu bagi kita. Apa yang harus dilakukan ketika seorang wanita Allah takdirkan posisi sedang di sana, kemudian dia terkena haid. Maka dikatakan kepada Aisyah oleh Rasulullah SAW, if'ali ma yaf'alul haju, lakukan apapun yang dilakukan oleh jamaah haji, ghaira alla tatufi bil bait, yang tidak boleh adalah untuk tawaf. Jangan kamu tawaf mengelilingi Ka'bah. Adapun salat, ya jelas namanya aja orang yang haid. Ya, dia tidak salat 5 waktu, Pak. Tidak salat pula tahiyatul masjid dan yang lainnya yang sedang haid. Tetapi haji itu kan ada amalan yang lainnya, wukuf di Arafah. Dari tarwiyah kemudian wukuf di Arafah, mabit Muzdalifah, lontar jumrah. Ini semua dilakukan. Yang tidak dilakukan oleh orang yang haid adalah apa? Untuk tawaf. Ini yang tidak boleh. Otomatis salat yang juga tidak boleh, Pak. Berarti di sini apa yang dilakukan oleh jamaah haji? Jamaah haji itu yadhkurullah, berzikir kepada Allah, bertalbiyah, berzikir. Nabi tidak melarang Aisyah untuk berzikir. Bahkan Nabi mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj, lakukan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji, termasuk padanya yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jamaah haji baca Qur'an tidak? Baca Qur'an. Wukuf di Arafah lama, dari zuhur sampai maghrib, mabit di Muzdalifah lama 1 malam, kemudian ketika di Mina sekian hari lama. Boleh dilakukan itu. Lakukan itu semuanya kata Nabi, kecuali yang enggak boleh adalah apa? Tawaf. Begitu. Dari sini juga didapati sebuah pelajaran penting. Kalau wanita Allah takdirkan haid, dia misal berangkat dari Madinah, Allah takdirkan haid, sehingga dia belum apa berihram, posisinya sedang haid, dia tidaklah melakukan apa yang dilakukan oleh jamaah umrah, dia ikut saja begitu ngalir, tidak boleh tawaf. Nah, ketika di mana, di Mekah, kemudian dia suci, maka dia melakukan ihram di Tan'im, ya, di perbatasan keluar dari tanah haram ke tanah halal, melakukan ihram dari sana. Dan ini boleh bagi orang yang terkena haid seperti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Syekh Al-Albani ditanyakan, bolehkah seorang laki-laki melakukan seperti yang dilakukan oleh Aisyah, yakni laki-laki dia sudah melakukan umrah, pergi dari Madinah ke Mekah, umrah selesai, Kemudian dia keluar ke Tan'im untuk ihram lagi, masuk lagi untuk umrah yang kedua kali. Ketika Syekh ditanya seperti itu, Syekh menjawab, ya kalau dia seperti Aisyah gak apa-apa. Paham? Kalau dia haid seperti Aisyah, gak apa-apa. Karena yang melakukan itu adalah Aisyah radhiyallahu anha karena faktor haid. Artinya Nabi dalam satu kali safar Madinah ke Mekkah 500 kilo, beliau tidaklah berbolak-balik. Selesai umrah kemudian keluar tanah halal dulu, keluar dari tanah haram ke tanah halal di Jirana atau di Tan'im, di sana kemudian ihram, masuk lagi ke tanah haram untuk melakukan umrah yang kedua, keluar lagi 3, 4, 5. Pikirannya, loh eman-eman bayar-bayar larang sebisa antok. Cerdas ini dengan pak. Ini gue nak dagang pak. Ini ibadah mikirnya dagang tok. Tidak ada yang namanya rugi karena kita mengikuti yang sunnah. Kecuali jika lo engkau bisa dua kali ngambil dari mikot. Mikot orang yang di luar penduduk kota Mekah. Kalau Jirana sama Tan'im itu adalah mikotnya Ahlul Mekah, di mana mereka memang penduduk di situ. Dia tidak perlu keluar sana ke Madinah dulu kalau mau umroh. Harus melalui Abir Ali atau Bir Ali. Tidak. Dia penduduk kota Mekah. Adapun kaya kita bukan penduduk kota Mekah. Kita ajam dari Indonesia. Jauh. Maka sebagaimana penduduk kota Madinah, ketika anda umroh ya melalui Abir Ali atau Bir Ali, kemudian ke Mekah, selesai ya pulang. Umrah lagi besok lagi dari mikot tersebut. Karena dia bukan penghuni atau penduduk asli kota Mekah. Bisa dipahami hadirin? Kalau bisa umrah dua kali, teknik yang beberapa kami saya lakukan waktu itu, berangkat dari Indonesia dalam keadaan sudah berpakaian ihram. Ketika nanti di pesawat, dikasih tahu kita akan memasuki mikot ilam-lam, kita bertalbiyah tabikallahumma umratan. Kemudian kita bertalbiyah sampai ke Jeddah, Jeddah langsung Mekah umrah. Umrah pertama tahalul, gundul gak apa-apa pak, karena kita akan berangkat ke Madinah. Setelah itu di Madinah 4 hari rambut sudah tumbuh ya. Kemudian berangkat dari Madinah melalui Abir Ali, di situ Bir Ali atau dulu-dulu Khalifah, mengambil miqat dari situ. Masuk lagi ke kota Makkah dalam keadaan berihram, kemudian melakukan umrah yang kedua. Ini syar'i. Yang seperti ini boleh. Bisa dimengerti? Ya, adapun kalau dari kalau itu dilakukan biasa 12 hari bisa. Kalau dilakukan hanya 9 hari susah. Waktunya tidak nyait. Karena biasanya kalau 9 hari Indonesia Jeddah, Jeddah Madinah, Madinah Mekkah, Mekkah Jeddah Indonesia. Itu perjalanannya. Hadirin sekalian, kita melanjutkan kembali pembahasan kita. Fa'ulima annahu la yumna al-muhdits min qira'atul Qur'an. Maka dari sini diketahui bahwasanya orang yang berhadas tidak dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Berzikir, bertasbih, bertahmid tidak dilarang. Qala Syekhul Islam wa huwa madhhabu Abu Hanifah wal masyhur min madhhab Syafi'i Ahmad. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan demikian pula yang masyhur dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Sehingga kesimpulannya adalah orang yang membaca Al-Quran tidak harus dalam keadaan apa? Suci. Kami ingatkan pembahasan itu adalah berkaitan tentang amalan-amalan yang dianggap wajib berwudu sebelum melakukannya, seperti tawaf dan seperti memegang mushaf untuk dibaca. Yang kesimpulannya adalah tidak ada nas yang mengharuskan. Kalau sunnah, ya disunahkan. Kalau yang wajib, pengertian wajib apa? Harus. Barang siapa yang melanggar, berdosa. Ini yang menjadi pembahasan. Benarkah dia berdosa ketika dia membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas? baik menyentuh mushaf atau dari hafalannya? Jawabannya adalah tidak berdosa karena tidak wajib harus posisi dalam keadaan apa? Berhadas. Dalam posisi berwudu. Ulangi, dalam posisi berwudu. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah ma yustahab lahul wudu. Amalan-amalan yang disunahkan sebelum kita mengamalkannya, kita posisinya dalam keadaan berwudu. Amalan-amalan kebaikan ibadah yang disunahkan untuk kita berwudu sebelum melakukannya. Kita ingatkan sebelum ini sudah kita bahas amalan apakah yang wajib berwudu dan tidak sah kecuali dalam keadaan wudu. Jawabannya hanya sholat. Puasa berbunyi, orang yang berpuasa harus wudu. Nek ngentut batal puasane. Angel banget iku, Pak. Walhamdulillah mboten kados niku, Pak. Tidak seperti itu. Tetapi kalau sholat, ya masnya jelas. La yaqbalu salatun al-muhdith hatta tawaddo. Allah tidak menerima salatnya seorang yang berhadas sampai dia berwudu. Ini nas yang sangat jelas. Sehingga orang yang berhadas ketika hendak salat, salat apa saja? Salat wajib, salat sunnah. Semua salat harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang disunahkan untuk berwudu, tidak sampai tingkatan wajib. Kami ingatkan bedanya wajib dan sunnah adalah kalau wajib ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah ditinggalkan tidak berdosa. Jadi bukan hanya pembahasannya bagaimana meraup pahala besar, tapi juga dipikirkan ini dosa apa enggak kalau ditinggalkan. Kalau masalah bukankah itu lebih baik? Iya, lebih baik. Itu kan sunnah. Iya, pahalanya masya Allah. Tapi kalau tidak, berdosa? Oh iya berdosa. Wah ini berat. Apakah betul berdosa ketika tanpa dia berwudu? Ini yang menjadi pembahasan. Kadangkala ya kaum muslimin, ini kan agama. Wajib dan sunnah syariat yang mengatur. Kadangkala kita berpikir, kenapa sih gak diwajibkan? Begitu. Kenapa kok cuma sunnah saja? Loh ini rahmatan, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semua-semua harus berwudu, kalau tidak dosa, alangkah beratnya itu. Alangkah apa? Beratnya itu. Semua-semua harus berwudu. Ya. Yang pertama, amalan yang disunahkan badannya berwudu adalah inda zikrillah, ketika seorang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat zikrullah masuk padanya amalan saleh seperti membaca Al-Quran, termasuk padanya zikrullah. Tawaf di Ka'bah, ini termasuk zikrullah. Disunahkan kita untuk dalam keadaan berwudu. Ya, berwudu hukumnya apa? Sunnah. Coba kalau kita hendak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau membaca subhanallah bihamdi subhanal azim, kalau harus berwudu dulu lagi jagung, sudah terbesit di otak kita bertasbih subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Tapi kemutan urung wudu aja mbok dosa ora sida, Pak. Paham mboten nggih? Nggih. Lah urung wudu ora sida. Arep wudu males. Sidene angel banget oleh zikir, Pak. Arep baca Quran. Aduh, urung wudu. Lah men, tutup bae, Pak. Wudu-wudu kemudian baca Quran, tutup bae sebab berat. Walhamdulillah tidak sampai tingkatan wajib, sehingga ketika kita di atas kendaraan umum safar, batal tidak berwudu. Boleh bagi kita baca Quran, boleh bagi kita bertasbih, bertakbir, boleh bagi kita berdoa, beristighfar, Boleh. Walaupun kalau dikatakan bagaimana, apakah boleh berwudu? Ya sangat boleh sekali, sunnah bahkan, tanpa kita mengurangi nilai sunnah. Sunnah sesuatu hal yang besar, tidak kita remehkan. Tetapi pembahasannya apakah kemudian berdosa jika kalau tidak dilakukan, itu yang menjadi pembahasan. Istihabul wudu lidzalik li hadithi al-muhajirin ibnu fanfadha fa bi annahu sallama 'ala an-nabi wa huwa yatawadda fa lam yurid 'alayhi hatta tawadda farada 'alayhi wa qala innahu la yamna'uni an arda 'alayka illa an karahtu an akrallaha illa 'ala taharatin. Ada satu riwayat yang menjadi pembahasan para ulama. Riwayat ini sahih. Satu hari ada seorang sahabat mengucapkan salam kepada Rasul dalam keadaan Rasul di tengah-tengah wudu. Di tengah-tengah apa? Wudu. Innahu, Nabi tidak segera menjawab salam tersebut. Falam yarud alaih, sampai Nabi menyelesaikan wudunya, barulah beliau membalas ucapan salam tersebut. Beliau menyebutkan alasannya, innahu lam yan'uni an arudda 'alayka illa anni karihtu. Kata beliau, tidak ada yang menghalangiku untuk aku menjawab salmu tadi kecuali aku karihtu, aku benci untuk aku berzikir kepada Allah dalam keadaan berhadas, kecuali dalam keadaan suci. Kata Nabi, aku tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan taharah, suci. Pada hadis ini kaum muslimin, disebutkan oleh Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi, bahwasanya Nabi berzikir kepada Allah dalam setiap kondisinya. Dan tidak berarti sebuah kondisi beliau adalah apa? Berwudu. Kadang beliau berwudu, kadang beliau berhadas. Maka makna hadis tadi dibacakan di atas adalah menunjukkan sunnahnya. Seorang kalau hendak berzikir kepada Allah dalam keadaan apa? Berwudu. Yang berikutnya adalah inda naum, ketika mau tidur. Haditsnya Barab bin Azib radhiyallahu an qala qala an-nabi alaihi wasallam idza ataita majaka fatawadda wudu'aka lis-salah. Apabila engkau hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bahasa kitanya mapan turu, ya, maka hendaknya engkau berwudu seperti wudumu untuk salat. Tsumma taji' ala syikil aiman, kemudian engkau berbaring melalui anggota tubuh bagian kananmu, yakni miring ke bagian kananmu. Tsumma qala Allahumma aslamtu nafsi ilaika wal jadhri ilaika wafud amri ilaika, dan seterusnya. Dari hadis ini ada perintah ketika seorang hendak tidur diperintahkan berwudu terlebih dahulu. Ini menunjukkan kepada sunnahnya. Coba seandainya ini menjadi wajib, bagus tidak Pak? Bagus tidak? Jawabannya angel. Ya bagus sih, tapi angel pol Pak. Setiap kita tidur tanpa wudu, dosa. Waduh, dosa tok malah. Bagi kita yang belum pernah mendengarkan hadis ini, prakteknya mau bagaimana praktek, tahu juga belum. Berarti selama ini sudah berapa kali tidur Pak? Dosa semua itu, karena tidak berwudu. Walhamdulillah ini tidak sampai tingkatan wajib, tingkatan sunnah. Berarti bagaimana? Ya mari kita lakukan, jangan kita anggap sepele. Ketika mau tidur, berbaring, wudu dulu, kemudian tidur. Masya Allah, ini sunnah, ilmu bagi kita. Hafalkan ilmu ini dengan kita amalkan, walaupun sekali. Begitu Imam Ahmad, setiap beliau membaca hadis Nabi yang di situ ada perbuatan, maka beliau mengamalkan itu walau marrah, walaupun sekali dalam hidup beliau. Yang itu adalah amalan sunnah. Kalau wajib ya tentunya terus menerus. Contoh ilmu ini, sehingga nanti malam panjenengan nek pun badai mapan, iya kemutan, wudu di sini, mengamalkan hadis ini. Hadis ini hadis yang sahih. ngesuk-ngesuk kelalenan ini mengjeng nembong ya bang ya kelalenan. Apalagi kalau ngantuk banget orang mikir wudu bang, glekosor langsung ngorok. Yang berikutnya orang yang junub ketika dia hendak berhubungan badan yang kedua kali diperintahkan untuk berwudu. Atau ketika dia habis junub sebelum dia mandi hendak makan dan minum diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kita bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban. Aisyah menyebutkan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan junub beliau ingin makan atau beliau ingin minum atau beliau ingin tiduran ya ay wa yanam tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Beliau berwudu terlebih dahulu seperti wudunya untuk apa? Salat. Loh, kok tidak langsung mandi? Nah, ini dia. Di sini ada fikih yang masya Allah. Begitu seorang sudah melampiaskan syahwatnya, tidak langsung seketika itu harus mandi. Kapan harus mandi? Ketika hendak salat. Coba kalau seandainya ada aturan, begitu selesai junub harus mandi. Sebelum makan minum, sebelum tidur harus mandi. Berat tidak Pak? Berat loh Den. Abot Pak. Biasanya langsung turu. Aduh saya. Nek badai subuhan. Amar gini Pak. Karena junub itu hadas besar. Tidak sah sholat ketika dalam keadaan terkena hadas besar. Tetapi ada sunnah di situ. Selesai dari berhubungan badan junub, ada wudu di situ. Wudu, masya Allah. Hukumnya apa? Sunnah. Untuk menghafal hadis ini diamalkan sesekali. Kalau bisa selalu, masya Allah. Dan para ummahat yang ikut ta'lim pada kesempatan malam hari ini ingatkan suaminya fi wudu di situ sedurunge madang. Masya Allah diingatkan sebelum apa-apa wudu dulu. Masya Allah istri solehah mengingatkan suaminya dan demikian pula dianya bukan hanya untuk laki-laki tok. Wan Abi Sa'id an-Nabi hadis yang lainnya idza ata ahadukum alahu. Ini sabda Nabi. Kalau tadi Aisyah yang mengisahkan. Dan Aisyah sangat faham sekali kapan Nabi dalam keadaan junub. Oh, Aisyah sangat faham. Ya. Kalau hadis yang berikut ini, hadis yang sahih, kita baca dari Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, qala idza ata ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, thumma arada an ya'uda, kemudian dia menginginkan untuk kembali lagi melakukan yang kedua kalinya, falyatawadda, hendaknya dia berwudu. Beberapa ulama menyebutkan apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk membangkitkan an-nasyat, kesemangatan lagi. Untuk membangkitkan apa? Kesemangatan lagi, berwudu. Ya, berwudu. Kemudian berikutnya al-wudu qabla al-ghusl. Wudu sebelum mandi janabah. Ustazan. Ada 8 poin, ada 7 poin yang tersisa 4 yang belum kita bacakan. Insyaallah akan kita bacakan dalam pertemuan yang akan datang. Dalam pertemuan yang akan datang pembahasan tentang mengusap orang yang berwudu tetapi anggota wudunya tertutupi oleh kain. Misal seperti orang yang memakai sepatu, kakinya kan ketutup air, ketutup kain. Orang yang tangannya patah digip. Bagaimana kayak itu? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang.